الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini kembali doa Syekh kepada para penuntut ilmu agar mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana sayangnya Syekh kepada murid-muridnya. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Tentunya tiga permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh ini merupakan pelengkap dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Yang pertama, kata beliau, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Permasalahan yang pertama yang wajib untuk kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada umat manusia. Dan tidak dibiarkan kita sia-sia. Ini permasalahan pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kalimat-kalimat ini. Beliau menyebutkan yang pertama kali harus kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menciptakan umat manusia ini bisa kita ketahui dari dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dan dari akal, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, dan Allah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta. Di antaranya yang pertama dari Al-Quran, dalilnya amat sangat banyak sekali. Halo? Nam Ustaz. Mohon yang lain tolong mute ya. Nam. Nam, lanjut Ustaz. Nah, Ustaz, lanjut. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia dan dialah sebagai Al-Khaliq, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan dari akal. Dari Al-Qur'an di banyak sekali ayat, di antaranya yang pertama kita sebutkan 3 atau 4 ayat. Yang pertama ayat yang sudah antum semuanya hafal. Dalam surat Al-A'la. Subbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahda. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk kepada mereka. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala macam makhluk. Ini ayat yang pertama. Nah, kemudian ayat yang kedua yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari tanah liat, dan dialah yang telah menentukan ajal masing-masing di antara kita, kapan kematiannya, tanggal berapa, hari apa wafatnya. Wa ajalun musamman 'inda, dan segala macam ajal berada di sisi. Thumma antum tantarun, kemudian kalian masih ragu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dari tanah. Berarti Allah Subhanahu wa taala Zat Al-Khaliq. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami telah menciptakan kalian dan telah membuat bentuk tubuhmu. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq menciptakan dan membentuk tubuh umat manusia. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hijr ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan kami telah menciptakan umat manusia dari salsal. Artinya salsal al-turab al-yabis. Tanah liat yang kering. Diciptakan umat manusia dari salsal, tanah yang kering. Min hama'in masnun, dari lumpur yang telah terbentuk. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik pencipta segala makhluk. Ini dari Al-Qur'an. Adapun dari As-Sunnah, kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum. Yaqul, datang syaitan kepada salah satu di antara kalian umat manusia. Sabda Nabi. Akan datang syaitan kepada salah satu di antara umat manusia, kemudian syaitan tersebut akan memberikan syubhat. Syaitan akan berkata, man khalaqa hadza wa man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqul, sampai ujungnya nanti syaitan akan mengatakan, man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza balaghahu فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْدِهِ. Kalau sudah seperti ini, syaitan masih bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka hendaknya engkau beristi'adzah, berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghilangkan keraguannya. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dan menciptakan itu, kemudian syaitan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau sudah ada soal yang seperti ini, hendaknya kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dan membersihkan dari keraguan-keraguan yang ada. Di dalam riwayat Sunan Abi Dawud dengan tambahan kita membaca surat Al-Ikhlas. Kalau sudah syaitan memberikan syubhat, maka katakanlah Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada syaitan mempengaruhi umat manusia, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Sebutlah surat Al-Ikhlas. Thumma liyadful an yasarihi thalathan. Dan dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Waliyasta'id minas syaitan. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, dan akan ada syaitan untuk mengganggu umat manusia supaya ragu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khaliq. Ini dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dari sisi akal, bisa dikatakan bahwasanya segala peristiwa yang ada di muka bumi ini pasti ada yang mengatur. Karena wujudnya makhluk dengan sistem dan tatanan yang luar biasa bagusnya. Planet-planet, langit dan bumi dengan aturan yang baik dan sejajar, terkoordinasi. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya alam ini datang begitu saja kebetulan. Karena aturan yang ada di muka bumi ini amat sangat bagus, tatanannya indah, baik dan sejajar, menunjukkan di sana ada yang mengatur. Menunjukkan di sana ada sang pencipta. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalq wal amr, tidaklah ciptaan kepadanya dan aturan-aturan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur dan Allah yang menciptakan. Dan perlu antum ketahui, tidak ada di antara makhluk apapun yang mengingkari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mengingkari bahwasanya Allah itu khaliq. Kecuali orang-orang yang sombong seperti Fir'aun dan Namrud. Bahkan kufar Quraisy sendiri mereka mengetahui. Abu Lahab tahu, Abu Jahal tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala khaliq. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Dalam surat Yunus Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kul may yarzukukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari arah langit dan dari bumi, dan siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan yang diberikan kepada umat manusia, diberi mata, diberi telinga untuk mendengar, diberi mata untuk melihat. Dan siapa pula yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dan siapa pula yang mengatur segala perkara. Fasayakulunallah. Mereka serentak akan mengucapkan Allah. Siapa ini orang-orang musyrikun? Mereka mengaku. Oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan didengarkan oleh salah seorang sahabat yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik, yaitu Jubair bin Mut'im dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Jubair bin Mut'im yang pada saat itu dalam keadaan musyrik, Nabi alaihi salatu wasalam membacakan surat At-Tur. Dan Jubair mendengar. Dan Jubair menyimak. Dan Jubair mentadaburi apa yang dibacakan Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Am humul khaliqun, ataukah mereka lah yang menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, tidaklah mereka, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, akan tetapi mereka tidak meyakini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, bukankah di sisi mereka pembendaharaan Tuhanmu? Am humul musaitirun, ataukah mereka lah yang berkuasa? Ketika sampai pada ayat ini, kata Jubair ibn Mut'im, kana qalbi an yadhir, hampir saja hatiku ini melayang, hampir saja kalbuku ini terbang. Melihat keindahan Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia, menciptakan langit dan bumi. Kata Jubair ibn Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku ini terbang. Wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itu keimanan yang pertama kali yang mulai masuk ke dalam hatiku. Keimanan sudah mulai masuk pada hatinya Jubair ibn Mut'im ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan akan betapa besarnya kekuasaannya. Ini kata yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Annallaha khalaqana. Kita harus mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia. Kemudian kalimat berikutnya, warazakana, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala razak, maha pemberi rezeki. Itu diketahui dari pendalilan Al-Quran, dari pendalilan As-Sunnah, dan dari akal. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin dalam surat Adz-Dzariyat. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pemberi rezeki, dan dialah yang memiliki kekuatan dan maha kokoh, maha kuat. Disebutkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki. Begitu pula dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahimnya ibu. Kemudian malaikat akan menulis 4 kalimat. Bikadzbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sahid. Malaikat akan menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, kapan dia akan wafat dan mati, dan menuliskan amalannya, perbuatan yang dia lakukan, dan akan ditulis hamba tersebut menjadi orang-orang yang sengsara atau menjadi orang-orang yang bahagia. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah mengutus malaikat untuk menulis rezekinya hamba tersebut atau janin tersebut, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pemberi rezeki. Ini dari as-sunnah. Adapun secara akal, kita lihat umat manusia, mereka hidup, mereka bisa makan, mereka bisa minum, dan makanan dan minuman ini merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Ini secara akal. Baik berupa tanaman, berupa hewan, binatang ternak. Begitu pula air yang turun dari langit mencukupi kebutuhan umat manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pemberi rezeki. Ini kalimat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Di dalam poin yang pertama. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umat manusia hidup cuman untuk foya-foya. Akan tetapi mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dalam surat Al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan ujian, tanpa diberikan cobaan? Alam yakun nutfatan min maniyumna? Bukankah dahulu mereka merupakan setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim seorang ibu? Manusia dari mana? Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Yang mana dari mani itu menjadi gumpalan darah, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan sempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dhakara wal untha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka menikah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup ini sia-sia. Ada tujuannya. Untuk mengikuti ajakannya dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab menegaskan, bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang menaati rasul maka dia masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul dia akan masuk ke dalam neraka. Di sini ikhwani afidhakumullah, setelah Syekh menyebutkan poin yang pertama bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pula yang mengutus para rasul untuk menegakkan kalimatul haq, untuk menegakkan kebenaran agar umat manusia mengerti tauhid. Dan rasul, ikhwani afidhakumullah, secara bahasa, arti rasul, man bu'itha birisalah. Apa arti rasul? Yaitu orang yang diutus dengan pesan dan petunjuk. Itu arti secara bahasa. Apa itu rasul? Secara lughah, man bu'itha birisalah. Yang diutus dengan pesan dan petunjuk. Dan jamaknya rusul. Jamaknya rusul. Kata tunggalnya rasul. Dengan waw. Jamaknya tanpa waw. Rusul. Ini secara bahasa. Secara istilah. Tentunya. Para ulama. Mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti dari rasul. Pendapat yang rajih mereka menyebutkan bahwasanya Rasul adalah insanun, dzakarun, hurrun, uhiya ilaihi wa ursila ila qaumin mukhalifin. Apa itu Rasul? Manusia. Ini yang pertama. Rasul adalah manusia. Berarti kalau Rasul manusia, keluar dari kata-kata ini adalah jin. Enggak ada Rasul dari kalangan jin. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Karena sebagian di antara para ulama mereka menganggap bahwasanya ada di antara jin yang menjadi Rasul. Nah, dan ini sebetulnya pendapat yang lemah. Dan ini merupakan perkataannya Syekh Mukbil. Nah, beliau berpendapat bahwasanya ada Rasul sendiri dari kalangan jin. Nah, ini merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat bahwasanya Rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Ini yang pertama. Insan, manusia. Yang kedua, dzakar. Adalah seorang laki-laki. Berarti kalau Rasul laki-laki, perempuan, tidak ada yang menjadi Rasul. Gak ada Rasul dari kalangan wanita. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Yusuf, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali rijal, kaum laki-laki. Nuhi ilaihi min ahlil qura, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Dari ayat ini disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengirim Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali laki-laki. Berarti Rasul dari kalangan pria. Dari kalangan rijal. Ini menunjukkan kelirunya Ibnu Hazm ketika berpendapat bahwasanya ada di antara wanita yang menjadi nabiyah dan ada di antara wanita yang menjadi rasul. Oleh sebab itu Ibnu Hazm menjadikan ibunya Nabi Musa sebagai nabiyah. Begitu juga ibunya Nabi Isa, Maryam bintu Imran, sebagai nabiyah. Begitu juga menjadikan istrinya Fir'aun Asia menjadi nabiyah. Dan ini merupakan pendapat yang batil. Dan ini merupakan bahkan dinukilkan ijma', kesepakatan di antara para ulama, bahwasanya perempuan gak ada yang menjadi nabi. Dan yang menukilkan ijma' ini di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'a dan Abul Ma'ali dan Al-Karmani dan yang selainnya. Dan itu dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Bahwasanya enggak ada yang namanya nabi dari kalangan wanita. Nah, ini yang kedua, bahwasanya Rasul adalah seorang laki-laki. Dia manusia. Kemudian yang ketiga, hur. Manusia yang bebas. Maksudnya manusia yang bebas bukan hamba sahaya. Bukan budak. Nah, kenapa kok Rasul bukan dari kalangan budak? Banyak sebabnya. Di antaranya yang pertama, karena budak adalah sifat yang kurang. Tidak pas dengan makomnya kenabian. Perbudakan merupakan sifat yang rendah, enggak pas dengan kenabian, sehingga nabi tidak ada di antara mereka yang dari kalangan budak. Begitu pula nabi adalah seorang dai yang berdakwah di siang hari dan di malam hari. Adapun budak enggak bisa bebas. Oleh sebab itu, tidak ada nabi dari kalangan budak. Begitu pula penyebab yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya nabi menjadi imam, menjadi kudwah, menjadi suri tauladan, menjadi pemimpin. Adapun hamba sahaya, taat kepada tuannya, sehingga tidak pas nabi dari kalangan budak. Oleh sebab itu Rasul, definisinya yang pertama dia adalah manusia, yang kedua dia adalah laki-laki, dan yang ketiga manusia yang bebas. Kemudian uhya ilaihi, yang keempat diberikan wahyu dan diutus kepada kaum-kaum yang menentang. Nah, sehingga Rasul diberikan wahyu dan diutus kepada orang-orang yang menentang. Ini definisinya Rasul. Apakah ada perbedaan dengan Nabi? Ada perbedaan dengan Nabi. Ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Ini merupakan pendapat yang rajih antara pendapatnya para ulama. Karena Nabi di bawahnya Rasul dari sisi derajat. Maka setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi Rasul. Dan ini dalilnya banyak sekali. Di antaranya Rasul yang pertama adalah Nuh. Padahal sebelum Nuh adalah Nabi Adam dan Nabi-Nabi sebelumnya. Rasul yang pertama adalah Nuh. Padahal sebelumnya ada para anbiya. Bahkan Nabi Adam sebagai bapaknya umat manusia tidak mendapatkan sifat ar-risalah. Bukan seorang rasul. Begitu pula yang menunjukkan adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul dari sisi jumlah. Jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Berarti ada perbedaan. Jumlah Rasul sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari riwayat Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Kam kanat rusul?" Berapa banyaknya rasul? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "313." 313. Ini jumlahnya rasul. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad alladhi laysa fi sahihain, dari hadisnya Abu Umamah. Ini jumlah rasul. Adapun jumlah nabi disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imamul Albani di dalam As-Sahihah. Berapa jumlahnya para anbiya disebutkan pada hadis tersebut? 124,000. 124,000. Ini jumlahnya para nabi. Menunjukkan kepada kita perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi lebih banyak dan rasul lebih sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa rusulan qasasna hum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alayk. Ada rasul-rasul yang sudah kami kisahkan kepada kalian sebelumnya dan banyak rasul-rasul yang belum kami kisahkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya rasul itu berbeda dengan nabi. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan, bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita rasul. Maka yang taat kepada rasul masuk surga dan yang bermaksiat kepada rasul masuk ke dalam neraka. InsyaAllah sisa dari perkataan syekh kita akan lanjutkan pada dars yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum hafizakumullah. Ustaz, ana ada soalan sikit, Ustaz. Naam, so? Yang kata apa? Rasul ada 25 tu semua tak betul lah, Ustaz. yang sebenarnya. Rasul 25, 6. Yang jumlah Rasul kita beriman dengan jumlah yang disebutkan di dalam Al-Quran. 6. Dan banyak sekali Rasul-Rasul ataupun para Anbiya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, intinya jumlah Anbiya dari hadis di atas menunjukkan banyaknya para Nabi dan banyaknya para Rasul. Tidak terkhusus dengan jumlah 25 sebagaimana yang banyak kita ketahui. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Boleh saya menanyakan soalan tak? Apa ni, adakah betul susunan Rasul Adam, Idris, Nuh hingga Muhammad tu yang selalu orang-orang awam susun? Nah, adakah benar yang selalu orang awam yang mengatakan Rasul adalah start daripada bermulanya daripada Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Sol dan seterusnya? Para ulama sebagian di antara mereka ada yang berusaha untuk menyebutkan, tapi memang terjadi khilaf di antara mereka. Dari sisi urutan saja terjadi khilaf. Nah, dan itu tidak banyak memberikan kita manfaat. Nah, intinya tujuan dikirimnya para anbiya dan para rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Nah, dan menghilangkan kesyirikan. Karena mereka satu, semuanya Islam. Dan Islamnya mereka berlepas diri kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah, dan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan lepas diri dari kesyirikan dan para pengikut-pengikut kesyirikan. Ini yang penting untuk kita fahami. Adapun urutan-urutan para anbiya dan para rasul, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyak rasul yang tidak disebutkan dan banyak pula para nabi-nabi yang tidak dijelaskan baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Adapun urutan-urutan yang ada, terjadi khilaf di antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan urutan-urutan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Iyyakum hafizakumullah. Naam. Satu soalan, Ustaz. Naam, tafadhal. Moga Allah sentiasa menjaga antum, Ustaz. Tadi antum menjelaskan tentang bahwa tidak ada rasul dari kalangan jin. Jadi apakah bermaksud rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan manusia itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia dan juga jin pada zamannya? Naam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pada ayat-ayat yang lain, bahwasanya jin istama'a nafarun minal jin, bahwasanya beberapa jin itu mendengar dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam dan mendengarkan Al-Quran. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam disebut sebagai imamul thaqalain, imam dari dua beban. Apa maksudnya imam dari dua beban? Imam dari kalangan jin dan imam dari kalangan manusia. Karena tidak ada rasul dari kalangan jin. Nah, rasul semuanya dari kalangan manusia. Yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada jin. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya, hafizakallah. Ustaz, jadi kita habiskan dulu ya, Ustaz. Kita sambung ni lain kali, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Saud, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Afika, barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.